dengan salah satu syuting VCD DVD profesional Kusuma Syuting. Terima kasih. Saudaraku semuanya, apa kabar Kedung Rejo? Lucy duetnya sama Bang Sodik Irama. sebesar harapanku untuk menyuntikmu. Kedatuk hatiku dan tidur berdebar-debar, hatiku tak sabar. Lama sudah khayal cinta saling berdua.